Ya, Hasan, barakallahu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wama adraka mal hutamah narullahi al muqadah التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Ya, Al-Humazah. Siapa yang tahu makna surat Al-Humazah? Sering didengar. Apa? Mengumpat ya. InsyaAllah. Baik, seperti biasa kita sebutkan beberapa mukaddimah sebelum kita masuk membaca kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahmatullahi taala alaih. Yang pertama yaitu mukaddimah tentang nama surat ini. Surat ini dikenal dengan nama surat Al-Humazah dan terkadang juga disebut dengan surat Wailul likulli humazah. Ada juga yang menamainya dengan surat Al-Hutamah karena di dalamnya ada lafaz Al-Hutamah. Terkait dengan waktu turunnya surat ini, maka surat ini termasuk surat Makkiyah dengan kesepakatan para ulama, yakni turunnya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Banyak ulama yang menyebutkan ijma', ya, meskipun ada sebagian yang menyebutkan yang menyelisih ijma'. Ya. Kemudian berkait dengan sebab turunnya ayat ini, ada khilaf di antara para ulama. Sebagian menyebutkan bahwasanya sebab turunnya ayat ini adalah karena seorang kafir yang bernama Al-As ibn Wa'il. Ya, ketika dia mencerca mencemooh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapatnya Urwah dan yang lain mengatakan surat ini turun kepada Al-Walid ibn Al-Mughirah yang mencerca dan mencemooh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada yang mengatakan orangnya adalah Umayyah ataupun tokoh Quraisy yang lain yang kafir. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya surat ini turun secara umum mengenai setiap orang yang tersifati dengan sifat-sifat yang disebutkan di dalam surat ini. Dan ini pendapat dipilih oleh Mujahid dan juga dipilih oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahumullah jami'an. Ya. Kemudian terkait dengan pembahasan surat ini, maka pembahasan surat ini adalah tentang sifat-sifat tercela, sifat-sifat yang buruk dan jelek pada diri mereka, orang-orang yang merugi dunia dan akhiratnya, yaitu sifat suka mencerca dan mencela, apakah dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Juga di dalamnya terdapat sifat tercela berikutnya, yaitu sifat rakus terhadap dunia, senang menumpuk-numpuk harta benda dunia, sehingga karenanya dia terjatuh kepada sifat asyuh, kekikiran, kebakhilan. Yang ini semua sifat-sifat tercela dan jelek ini menyebabkan pelakunya masuk ke dalam yang namanya Al-Hutamah, neraka Al-Hutamah. Ya, semoga dengan kita mengetahui ya sifat-sifat yang jelek ini kita bisa menghindarinya, menjauhinya agar kita terselamatkan dari yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan, yaitu berupa Al-Hutamah, neraka yang nanti insyaallah akan kita sebutkan sifat-sifatnya. Ya. Disebutkan di sini wailul likulli humazatil lumazah, celaka atas setiap humazah dan lumazah. Ya. Wail adalah kata-kata yang berupa doa. Doa berupa doa kebinasaan dan kecelakaan serta kesengsaraan dunia dan akhirat. Ya. Siapa itu yang tertimpa doa ini ataupun ancaman ini berupa kebinasaan dan kesengsaraan, yaitu kulli humazatil lumazah, setiap orang yang humazah dan lumazah. Para ulama ya berbeda pendapat menafsirkan makna humazatil lumazah. Sebagian mengatakan bahwasanya makna humazatil lumazah adalah al-muhtab al-mi'yab, orang yang suka berbuat ghibah dan suka mencerca orang lain. Jadi dua kata ini satu makna. Humazatil lumazah adalah orang yang suka berbuat ghibah atau suka berbuat ataupun mencerca, mencemooh orang lain. Ini pendapat Ibnu Abbas ya radhiyallahu taala anhu. Dan di sana juga ada yang berpendapat bahwasanya kalau humazah itu mencerca di hadapan orangnya, kalau lumazah di belakang orangnya. Ada juga yang lain mengatakan bahwasanya kalau humazah adalah mencerca orang lain, mencemooh orang lain dengan gerak-gerik tubuhnya, dengan tangannya atau dengan matanya, lirikan matanya ataupun yang lainnya. Adapun lumazah adalah mencerca orang lain dengan ucapannya, dengan lisannya. Ini pendapat dipilih oleh Mujahid Ibnu Jabr ya rahimahullah, dan juga dipilih oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin ya, dengan berdalilkan ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fi shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fa yaskharuna minhum sakhirallahu minhum wa lahum 'adzabun alim." Mereka orang-orang munafik ya, yang mereka yalmizunal mutawwi'in, mencerca mencemooh orang-orang yang bersedekah dengan jumlah besar, dan juga mencemooh dan mencerca mereka orang-orang mukmin yang sedekah dengan jumlah kecil karena kemampuannya hanya segitu. Ketika datang seorang sahabat ya bersedekah membawa harta yang banyak, maka orang-orang munafik komentar, "Hadza muroin," ini orang ria. Ya, ketika datang lagi sahabat yang lain yang miskin, dia punya semangat untuk bersedekah, ikhlas dia. Apa yang dia miliki dari sedikit harta dia sedekahkan. Maka orang munafik mencemooh lagi. Allah ghaniyun an hadza wa an sadaqati. Allah enggak butuh orang seperti ini dan sedekahnya tidak seberapa, kecil remeh. Ini bentuknya apa? Ucapan. Ya. Al-lamz alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fi shadaqat. Yaitu mereka orang-orang munafik yang mencerca mencemooh dengan apa? Ucapannya tadi. Mencemooh para sahabat Nabi yang mulia yang mereka bersedekah. Ya, di sini ataupun dari sini kita mengetahui bahwasanya mencemooh mencerca adalah sifat al-munafiqun yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan dengan apa? An-nar. Innal munafiqina fi ddarkil asfal minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya adalah di kerak ataupun bagian paling bawah dari an-nar. Dan juga mencerca serta mencela adalah sifatnya orang-orang kafir. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Sesungguhnya mereka-mereka para pendosa, orang-orang kafir ya, menertawakan orang-orang yang beriman. Ketika orang-orang yang beriman itu melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah, mereka tertawakan. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kemudian mereka kalau melewati orang-orang yang beriman, mereka satu sama lainnya saling mengkerdipkan matanya, mencemooh orang-orang kafir. Sehingga hati-hati, waswada, jangan kita terjatuh kepada sifat yang disandang oleh kaum-kaum yang tercela, kaum munafiqin dan kaum musyrikin serta kaum kufar. Iya. Kemudian disebutkan di sini, wailul likulli humazatil lumazah, celaka, kebinasaan. Sebagian ahli tafsir ya membawa kepada makna yang lain. Makna yang pertama tadi maknanya adalah wa'id, tahdid, ancaman berupa kebinasaan dan kesengsaraan dunia akhirat. Sebagian yang lain seperti al-Imam At-Tabari menafsirkan makna wail adalah lembah yang ada di an-nar, yang di situ mengalir ataupun mengalir kepadanya nanah-nanah dan muntahnya ahlun nar. Itu mereka orang yang suka mencerca, mengumpat manusia akan dijebloskan, dimasukkan ke dalamnya. Satu lembah yang isinya nanahnya ahlun nar dan juga muntahan-muntahannya ahlun nar. Wal'iyadu billah. Tapi pendapat yang pertama tadi ya lebih kuat. Kemudian alladzi jama'a malan wa'addadah. Tidak cukup sampai di situ. Sifatnya tidak cukup dengan dua sifat tadi, ditambah lagi dengan sifat tercela berikutnya. Ya, biasanya Orang yang tersifati dengan dua sifat ini, suka mencerca, mencemooh orang lain, apakah dengan ucapannya ataupun dengan perbuatannya, dia terjatuh kepada sifat tercela. Berikutnya yang ketiga ini, alladzi jama'a malan wa 'addadah, yaitu dia seorang yang suka menumpuk-numpuk, mengumpulkan harta benda dan menghitung-hitungnya. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yaitu orang yang suka mengumpulkan harta benda dunia, apakah bentuknya uang ataupun emas, perak ataupun yang lainnya. Wa 'addadah, dan menghitung-hitungnya. Datang penjelasan dari ahli tafsir tentang makna wa'addadah. Makna yang pertama dari wa'addadah adalah dari kata al-'ad, menghitung-hitung. Saking senang dan cintanya dia kepada dunia, maka dia terus setiap hari tidak lupa untuk menghitung harta bendanya. Dibuka dari sunduknya, dari kotak perangkasnya, dihitung lagi. Padahal dia tahu tidak ada yang bertambah dan berkurang. Rindu kangen lagi, dibuka lagi. Ya, seperti itu, saking cintanya kepada harta benda dunia. Ya. Sebagian ada yang menafsirkan makna wa'addadah itu dari kata al-uddah, yaitu sebagai tabungan untuk anak ataupun keturunannya ataupun untuk nanti masa-masa susahnya. Tapi yang pertama tadi lebih kuat. Ini tercela kapan nanti akan disebutkan oleh Syekh. Ketika membuat dia bakhil, kikir, tidak mau menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bersedekah, tidak mau berbuat ihsan kepada sesamanya. Dia saking cintanya kepada harta benda ini, dia tidak mau untuk disedekahkan sedikit pun, takut berkurang hartanya. Sebagian mengatakan bahwasanya di siang hari dia sibuk dengan harta benda dunia ini, kemudian di malam hari, kalau enggak salah kata As-Suddi, dia tidur seperti bangkai dalam kondisi tidak mengenal ibadah, tidak sholat. Siangnya asyik dengan dunia, kemudian malamnya seperti bangkai yang berbau busuk, tidur lelap, ya tidak mengenal ibadah kepada Allah, tidak mau tahu sholat jamaah. Ya. Kemudian yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka dengan kebodohannya bahwasanya harta bendanya ini akan membuat dia kekal di dunia. Itu tazyin asyaiton, tipu daya, angan-angan yang dimunculkan oleh syaiton, yang dihias-hiaskan ke dalam hatinya. Dia mengira bahwasanya harta bendanya akan membuat dia kekal di dunia ini. Keliru. Atau dia mengira bahwasanya harta bendanya ini akan mengekalkan citra dia, sebutan dia, sepeninggal dia disebut-sebut oleh manusia. Ini pun keliru. Karena orang yang dia semasa hidupnya dalam kondisi bakhil, kikir, tidak mau bersedekah dalam kondisi dia memiliki hanya banyak harta benda, ia memang meninggalkan sebutan yang terus-menerus disebut oleh manusia, tapi bukan sebutan baik, sebutan jelek. Ini orang ini kaya raya, tapi bakhil, tidak mau sedekah, tidak mau berbuat ihsan kepada manusia. Sebutannya dijaga oleh manusia, tapi dengan kejelekan. Ya. Kalla la yumbadhanna fil hutamah. Kalla adalah huruf yang didatangkan dengan makna rada' wa zajr, yang makna intahi, berhenti dari perbuatan seperti ini, atau bermakna haqqan, pasti, mesti. La yumbadhanna fil hutamah, mesti dan pasti dia akan dilemparkan ke dalam al-hutamah, neraka hutamah. Di sini Allah pastikan dengan apa? Lam qasam. Demi Allah, la yumbadhanna fil hutamah, dia akan dilemparkan ke dalam neraka al-hutamah apabila dia menyandang tiga sifat tercela tadi, tidak mau dia bertobat, memperbaiki dirinya. Al-hutamah, neraka hutamah. Ini di antara nama an-nar al-hutamah, dan di sana ada nama-nama yang lain, saqar, jahannam, dan al-hutamah ataupun an-nar, di antara namanya al-hutamah karena dia yatahattam, menghancurkan, membakar semua yang dilemparkan di dalamnya. Ya. Wa ma adraka mal hutamah, tahukah kalian apa itu al-hutamah? Pertanyaan dalam bentuk apa? Tahwil, membuat ngeri dan dahsyat. Yang dipertanyakan itu, wa ma adraka mal hutamah, tahukah engkau apa itu al-hutamah? Narullahil muqadah, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala yang dinyalakan. Narullah, neraka disandarkan kepada Allah untuk membuat apa? Takut manusia, untuk memperbesar ya, daripada keadaan an-nar ini. Allati tattali'u 'ala al-af'idah, yang mana apinya, api neraka ini, tattali'u 'ala al-af'idah, menembus sampai ke hati manusia. Sebagian menyebutkan, kenapa disebutkan menembus sampai hati? Dikarenakan keyakinan-keyakinan manusia sesatan lurusnya itu di dalam hati dia, yang ada di dalam dadanya, sehingga mereka-mereka yang keyakinannya itu menyimpang sesat, maka terancam dengan dibakarnya hati dia oleh api neraka. Innaha alaihim mu'sadah, dan sesungguhnya neraka itu atas mereka penghuninya ditutup rapat. Dahsyat, mengerikan. Kita saja kalau di dalam ruangan ya, ditutup, dikunci oleh orang lain, itu takut, ngeri, apalagi di dalam neraka. Seseorang yang dia dalam kondisi misalkan di dalam ruangannya terjadi kebakaran, bagaimana kira-kira perasaannya? Sangat takut, cemas, menjerit. Ataupun seorang yang dia dalam kondisi berada di dalam mobilnya, terjebak dia, terjadi badai atau yang semisalnya, bagaimana kira-kira perasaannya? Tentunya sangat-sangat mengerikan, dahsyat. Apalagi kalau seorang yang dia dijebloskan ke dalam an-nar, kemudian ditutup rapat neraka tersebut, tidak punya harapan untuk dia bisa keluar darinya. Fi 'amadin mumaddadah, dan dia diikat di tiang-tiang, ataupun sebagian mengatakan pintu api neraka itu dicagak dengan tiang-tiang yang kuat, ataupun yang lain mengatakan dia disiksa ya dengan tiang-tiang dari api neraka ataupun dari besi. Ya, demikian. Ya, kurang lebihnya. Dan kita sekarang masuk kepada ucapan ataupun tafsir dari beliau Syekh As-Sa'di rahmatullahi taala alaih. Ya. Kata beliau, wailun, celaka, wa'idun wa wabalun wa syiddatu azab. Wail adalah wa'id, ancaman dari Allah. Wa wabal, kebinasaan. Wa syiddatu azab, dan azab yang sangat dahsyat. Untuk siapa itu wail? Allah ancamkan. Likulli humazatil lumazah. Untuk humazah dan lumazah. Sudah kita lewatkan tadi. Dan di sini Asy-Syaikh rahimahullah merajihkan. Ya. Pendapat yang kita sebutkan tadi yang terakhir, pendapatnya Mujahid, alladzi yahmizun nasa bifi'lih wa yalmizuhum biqaulih. Humazatil lumazah adalah orang yang yahmiz, mencerca, mencemooh manusia dengan perbuatannya, lirikan matanya, isyarat tangannya ataupun yang lainnya yang difahami oleh manusia sebagai cercaan dan celaan yang dia niatkan untuk mencela manusia. Wayalmizuhum biqaulih, juga mencerca, mencela manusia dengan lisannya, dengan ucapannya. Itulah yang terancam dengan wail. Ya. Azab yang sangat dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak remeh perkaranya. Ya, tidak enteng perkaranya. Meskipun dalam lisan mudah untuk kita ucapkan ucapan-ucapan yang berisi ghibah, namimah, celaan, tapi akibatnya naudzubillah sangat dahsyat. Ya. Dan semakin orang yang digunjing ini deh adalah mulia, maka semakin besar dosanya. Dan dari sini kita mengetahui jeleknya mereka-mereka, orang-orang munafik, orang-orang musyrikin yang mencerca dan mencela Rasulullah. Dan juga jeleknya mereka, kaum syi'ar rafidhah, yang mencerca dan mencela umat terbaik dari umat ini, para sahabat Nabi SAW. Mereka layak untuk mendapatkan ancaman yang keras ini. Na'udzubillah. Falhammaz alladhi ya'ibun nas. Maka al-hammaz adalah orang yang ya'ibun nas, mencerca manusia. Ada faedah dari Ibnu Asyur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, yaitu bahwasanya kata humazah, lumazah itu datang dalam bahasa Arab dengan wazan ataupun dengan bentuk fu'alah, humazah, lumazah, wazannya timbangan sorofnya fu'alah. Kata beliau, timbangan ini menunjukkan ya, seringnya perbuatan tersebut diperbuat. Ya, seringnya perbuatan tersebut diperbuat dan sudah menjadi adat dan kebiasaannya. Sehingga makna humazah adalah orang yang sering dan kebiasaannya mencerca dan mencela manusia. Ah, humazah, lumazah, seperti dhahik, orang yang tertawa. Kalau duhaka, orang yang suka tertawa, banyak tertawa. Kemudian lain, orang yang melaknat. Kalau lu'ana, orang yang tukang melaknat. sehingga wazan humaza lumaza menunjukkan bahwasanya dia ini kebiasaannya, keseringannya mengumpat, mencemooh dan menghibai manusia, sehingga pantas untuk dia diancam dengan ancaman yang sangat keras ini. Alladzi ya'ibun nas, yaitu orang yang mencerca manusia. Wa yad'an 'alaihim bil isyarati wal fi'li, dan juga mencemooh manusia dengan isyarat dan perbuatannya. Wal lammaz alladzi ya'ibuhum biqaulih, adapun lammaz dari lumazah adalah orang yang mencerca manusia dengan ucapan-ucapannya, sehingga harus tetap kita jaga dan selantiasa kita jaga ucapan ini, jangan sampai kita terjatuh ke dalam kebinasaan karena kita tidak pandai menjaga lisan kita. Kata Rasulullah SAW, siapa yang dia bisa menjaga dua bagian tubuhnya, maka saya jamin untuk dia surga, yaitu lisannya dan juga kemaluannya. Wa min sifati hadhihi al-hammaz al-lammaz annahu la hamma lahu siwa jam'il mali wa ta'didihi wal ghibtati bih. Di antara ciri ataupun sifat al-hammaz wal-lammaz, si pencerca dan pencela ini, adalah bahwasanya dia tidak memiliki ham, tujuan, keinginan, kesukaan, hobi kecuali mengumpulkan harta benda dunia. Wa ta'didih, dan menghitung-hitungnya. Wal ghibbah bih, dan dia ingin terus hartanya banyak dan lebih banyak daripada orang lain. Wa laisa lahu raghbatun fi infaqihi fi turuqil khairati wa silatil arham, dan dia tidak memiliki sedikit pun raghbah, keinginan untuk menafkahkan hartanya ini, menginfakkan hartanya ini, fi turuqil khairat, pada jalan-jalan kebaikan. Di jalan-jalan kebaikan, banyak sekali jalan-jalan kebaikan. Ya, di jalan Allah, di jalan jihad fisabilillah, menyantuni anak yatim, janda-janda, untuk pembangunan masjid dan yang lainnya. Banyak sekali jalan-jalan kebaikan. Orang ini sama sekali tidak mau apa? Menginfakkan harta bendanya. Kenapa? Karena sangat cintanya dia kepada harta benda ini. Tidak mau sepeser pun hilang lenyap. Ketika hilang harus ada gantinya, lebih banyak lagi. Kemudian walaisa lahu raghbah fi infaqihi fi turuqil khair wa silatil arham, dan juga tidak ada keinginan untuk dia jadikan harta benda ini sebagai perantara untuk dia sambung silaturahim dengan karib kerabatnya. Ya. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu dari jalan-jalan kebaikan. Yahsabu bi jahlihi anna ma lahu akhladah, dia menyangka dengan kebodohannya. Annama lahu akhladah, bahwasanya harta bendanya ini bisa mengekalkan dia di dunia ini. Kalla, sekali-kali tidak. Falidzalika kana kadduhu wa sa'yuhu kulluhu fi tanmiyati malih. Oleh karenanya, jerih payahnya dan upayanya seluruhnya tercurahkan untuk mengembangkan harta bendanya. Senantiasa pikirannya, tenaganya, waktunya dicurahkan untuk bagaimana hartanya bertambah dan terus bertambah. Dari mulai bangun tidur sampai bangun kembali. Dari mulai tidur hingga bangun kembali, yang dia ingat adalah harta benda. Bagaimana menambahnya, bagaimana menjaganya, bagaimana supaya tidak hilang darinya. Yahsabu bijahlihi anna malahu akhlada, dia menyangka dengan kebodohannya bahwasanya harta bendanya akan mengekalkan dia di dunia ini. Falidzalika kana kadduhu wa sa'yuhu kulluhu fi tanmiyati mali, oleh karenanya jerih payah dan upayanya tercurahkan kepada bagaimana mengembangkan harta bendanya. Alladzi yadhunnu annahu yanmi umrah, yang mana dia sangka dan dia duga bahwasanya harta bendanya ini akan menambah umurnya. Sakit gampang dokternya. Di negerinya tidak dia dapati dokter yang ahli, pergi ke luar negeri, Thailand, Malaysia ataupun yang lainnya. Dia menyangka bahwasanya dengan harta bendanya ini umurnya bertambah panjang, bisa ditunda kematiannya. Walam yadri annal bukhla yaqsiful a'mar. Lihat, karena dia bodoh maka dia tidak tahu bahwasanya kekikirannya, kebakhilannya itu memendekkan umur dia, menghancurkan umurnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu an yubsat lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharih falyasil rahimah." Siapa yang dia ingin untuk rezekinya itu diluaskan, dilancarkan, dimudahkan, dipanjangkan umurnya, lihat, falyasil rahimah, maka hendaknya dia silaturahim dengan harta bendanya, dengan kunjungannya. Lihat, kebaikan menambah umur, menambah keberkahan umur dan harta benda. Dan sebaliknya, kemaksiatan, kebakhilan menghancurkan umur dan keberkahan umur serta harta bendanya. Wa yakhrabud diyar, akan membuat hancur rumahnya. Wa annal birra yazidu fil umur, dan bahwasanya kebaikan-kebaikan itu bisa menambah umur. Kalaupun tidak menambah umur secara hitungan tahunnya, tapi menambah keberkahan umurnya. Umurnya berkah, penuh dengan amal soleh, penuh dengan kebaikan, terjaga dari segala macam dosa-dosa dan kemaksiatan. Ini keberkahan umur. Kita dapati para ulama yang masya Allah umur mereka tidak panjang 45, tapi berkah. Lihat karya-karyanya, banyak sekali. Lihat amalan-amalannya, lihat asar-asar yang mereka tinggalkan. Di sisi lain kita dapati mereka-mereka orang yang jauh dari agama, umurnya panjang sampai 100 bahkan lebih. Tapi tidak ada keberkahan padanya, tercabut dari umurnya keberkahan. Tidak ada yang bisa dihasilkan dari ilmu dan amalan soleh. Umurnya hanya menjadi beban dia nanti di akhirat. Dia akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. Fi umrihi fi ma'afnah, tidak akan bergeser kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telapak kaki seorang hamba hingga dia mempertanggungjawabkan beberapa hal, di antaranya adalah fi umrihi fi ma'afnah, pada umurnya kemana dihabiskan umurnya. Ngeri ya. Kemudian kalla la yumbadanna, kalla, sekali-kali tidaklah demikian, ataupun haqqa, makna yang lain haqqa, mesti la yumbadanna, dia akan dilemparkan, dimasukkan ke dalam neraka dengan tidak sopan, dilemparkan, diseret kepalanya, dibuang, dilemparkan ke dalam an-nar. La yumbadanna, makna la yumbadanna adalah la yutohanna, akan dilempar dia. Fil hutamah, ke dalam neraka al-hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, tahukah kalian, tahukah engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah itu al-hutamah yang Allah subhanahu wa ta'ala ancamkan atas mereka, yang tersifati dengan sifat-sifat tercela tadi? Di sini kata beliau rahimahullah, pertanyaannya adalah ta'zimun laha, dalam rangka untuk menunjukkan dahsyatnya apa yang akan disebutkan ataupun yang telah disebutkan tadi, al-hutamah. Wa tahwilun li sya'niha, untuk membuat ngeri urusan daripada al-hutamah tadi. Thumma fassaraha biqaulihi, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menafsirkan makna al-hutamah dengan ucapannya, narullahil muqadah, neraka Allah yang dinyalakan. Nerakanya diidhofahkan, disandarkan kepada Allah untuk menunjukkan dahsyatnya neraka ini. Ya. Kata Rasulullah s.a.w. narukum hadha juz'un min sab'ina juz'an. Neraka ataupun api kamu ini, an-narukum hadha atau narukum allati tuqidun, api kalian yang kalian nyalakan di dunia ini adalah juz'un min sab'ina juz'an, satu bagian dari 70 bagian dari neraka jahannam. Kata para sahabat, in kanat lakafiyah, kalau seandainya siksa api neraka di akhirat kelak itu seperti api dunia, niscaya sudah cukup wahai Rasul. Kemudian kata Rasul, inna fuddilat bitis'ah. Ya. Innaha fuddilat bi 69 juz'an. Bagaimana seandainya ternyata api neraka itu dilipat kalikan panasnya sampai 69 kalinya. Sangat-sangat dahsyat. Ya, sangat-sangat mengerikan. Nasallahu taala salamul afiyah minan nar wa ghadabih. Thumma fassaraha biqaulih, kemudian Allah menafsirkan makna al-hutamah dengan ucapannya, narullahil muqadah, neraka Allah yang dinyalakan, allati waquduha an-nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya api neraka adalah manusia dan bebatuan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alayha malaa'ikatun ghilaadun shidaadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Padanya ada malaikat-malaikat yang tersifati dengan ghilaz, keras, kasar. tidak pernah bermaksiat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini neraka keadilan sebagai balasan atas kezaliman mereka, makhluk-makhluk Allah ketika di dunia. Ya. Allati min syiddatiha tattali'u 'ala al-af'idah, yang mana saking panasnya api neraka ini, tattali'u 'ala al-af'idah, sampai menembus ke dalam hatinya. Saking panasnya sehingga menembus ke dalam hatinya. Sebagian menyebutkan tadi, kenapa disebutkan al-af'idah, ataupun kenapa api neraka ini hingga mencapai hatinya? Karena pada hatinya itu tempat keyakinan-keyakinan yang batil yang dia selama ini ataupun selama di dunia dia yakini, sehingga pantas untuk dicilat dengan api neraka. Ya. Dan tentunya api neraka ini akan membakar penduduknya sesuai dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Api neraka ini bisa memilah dan memilih siapa yang harus dibakar seluruhnya dan siapa yang sebagiannya, demikian seterusnya. Ya. Dan tidak ada dalam an-nar itu yang ringan. Inna ahwan ahli nari azaban, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang ataupun penduduk neraka yang paling ringan ada azabnya adalah seorang yang diletakkan pada kakinya sendal kemudian bergejolak ataupun mendidih otaknya. Ini yang paling ringan. Dia yang paling ringan ini merasakan paling dahsyatnya. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Jangan sampai kita meremehkan an-nar. Seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan wa qulu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Mereka orang-orang Yahudi mengatakan kita tidak akan disentuh oleh neraka kecuali beberapa hari saja kok. Mereka tertipu oleh agama mereka sendiri yang dirubah-rubah. Tidak tahu dia. Ya, bagaimana dahsyatnya neraka, tidak ada seorang pun yang kuasa yang kuat untuk menahan panasnya api neraka sekejap pun. Ya. Tattali'u 'alal afidah tanfadh minal ajsam ilal qulub, menembus dari jasadnya hingga ke hatinya. Ngeri. Kemudian balik lagi setelah hancur kulitnya, jasadnya menjadi utuh kembali, dibakar lagi. Kullana nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul 'adzab, kata Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali matang kulit-kulitnya, kami ganti dia dengan kulit yang baru agar dia merasakan dahsyatnya api neraka. Kalau dia mati sekali bakar, enak selesai. Tapi urusannya tidak pernah selesai. Nasallallahu ta'ala salam wa afiyah. Tanfadh minal ajsami ilal qulub, menembus dari badannya ke dalam hatinya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah minan nar wa ghadabillah. Wa ma'a hadhil hararatil balighah hum mahbusuna fiha, bersamaan dengan panasnya kobaran api neraka ini, mereka ahlun nar pun mahbusuna fiha, dipenjara di dalamnya. Orang-orang yang dia dipenjara di dunia, ketika ditutup, ya pintu penjara dikunci, sedih hatinya. Tersiksa dia, murung dia, stres, bahkan ada yang bunuh diri, itu penjara dunia. Tidak seberapa. Ini apalagi penjara akhirat yang berupa an-nar, yang panasnya tiada taranya. Ditutup lagi rapat. Na'udzubillah, tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarin dia. Sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat dahsyat, sehingga kita harus sabar di dunia ini memasuki penjara. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu penjara bagi kaum mukminin dan surga bagi orang kafir. Ada dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Makna yang pertama adalah bahwasanya orang kafir itu hidupnya diatur dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak bebas seperti binatang, seperti orang kafir, berbuat apa saja boleh, berkata apa saja boleh, tidak. Ada aturannya, ini enggak boleh, ini haram. Ucapan ini enggak boleh, ucapan ini boleh. Ada aturannya. Mau dipenjara siapa yang dia mau dipenjara dengan penjara syariat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia keluar meninggalkan dunia ini terbebas memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang dia tidak mau dipenjara di dunia ini dengan syariat Allah, maka dia ketika mati masuk ke dalam penjara yang sangat sempit, panas, ditutup rapat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tinggal pilih penjara mana. Iya. Itu di antara makna yang pertama dari ad-dunya sijnul mukmin. Makna yang kedua adalah bahwasanya orang mukmin senikmat apapun di dunia keadaannya, itu dibandingkan dengan nanti tempat akhirnya di surga ini seperti penjara. Sedangkan orang kafir bagaimanapun dia keadaannya, ataupun di dunia ini dia nikmat, itu surga dia. Nanti ya dia kembali ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi selama-lamanya tersiksa di dalamnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, qad ayisu minal khuruji minha, sungguh dia ataupun mereka ahlun nar telah putus asa untuk bisa keluar dari neraka. Putus asa untuk dia bisa selamat dari neraka, putus asa. Iya. Mereka pernah mencoba sabar selama beribu-ribu tahun lamanya di dalam neraka, ternyata tidak bermanfaat. Kesabarannya terus, azabnya bertambah dan bertambah. Waktunya tidak pernah ada ujungnya. Na'udzubillah, tersiksa dengan dua macam siksaan. Siksaan yang menimpa hatinya, tersiksa hatinya. Ditutup rapat di dalam neraka. Tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarin. Di sisi lain azab terus berdatangan dari segala penjurunya. Nasallallahu taala salamun alaihi minan nar. Kemudian Rabbil rahimahullah, walihada qala innaha alaihim mu'sadah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaha alaihim mu'sadah, sesungguhnya neraka itu atas mereka penghuninya ditutup rapat. Makna mu'sadah mughlaqah, ditutup rapat, ada cagak-cagaknya, tidak bisa mereka keluar. Kullama aradu ayyukhruju ayyakhruju minha u'idu fiha, setiap kali mereka hendak keluar, mau keluar, dikembalikan lagi, ditendang, dilempar lagi dalam an-nar. Fi 'amadin mumaddadah, yani fi 'amadin min khalfil abwab, di belakang pintunya ada cagak-cagak, penopang-penopang. Mumaddadah yang dijulurkan li'alla yakhruju minha, agar mereka tidak bisa keluar darinya. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha, setiap kali mereka ingin keluar dalam kondisi kesakitan, merintih, menangis, merasakan dahsyatnya an-nar, u'idu fiha, dilemparkan kembali ke dalamnya. Na'udzubillah min dzalik wa nas'alullaha al-'afwa wal 'afiyah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua itu, dan juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pemaafan dan keselamatannya, karena hanya dengan itu kita bisa mendapatkan keselamatan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala sebuah nasihat yang bagus di akhir tafsirnya terhadap surat ini. Kata beliau rahimahullah taala, haka Allah Subhanahu wa taala alaina wa bayyanahu lana fi hadhihi surah la limujarradi an natluhu bi alsinatina. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita dan menjelaskan kepada kita di dalam surat ini, ya, apa-apa yang Allah jelaskan dari keadaannya mereka-mereka yang dimasukkan ke dalam al-hutamah, la limujarradi an natluhu, bukan sekedar untuk kita baca dengan lisan-lisan kita ataupun untuk sekedar kita mengetahui arti dan maknanya, tapi tujuannya adalah agar kita berhati-hati dan waspada serta menjauhi sifat-sifat ini yang tercela, yang bisa menjebloskan kita ke dalam an-nar, naudzubillah, yaitu aibun nas, mencerca dan mencela manusia, apakah dengan lisannya ataupun dengan perbuatannya, wa aibun nas bil fi'li, ya, juga dengan perbuatannya, kata beliau rahimahullah. Dan juga berhati-hati dan waspada, jangan sampai kita terjatuh kepada sifat rakus kepada harta benda dunia, sehingga seolah-olah manusia itu tidaklah diciptakan kecuali untuk harta benda, dan sepertinya harta benda itu tidak diciptakan untuk kecuali untuk dia kekal di dalamnya. Tidak, kalla. Wa na'lam anna man kanat hadhihi hala, dan dari sini kita mengetahui bahwasanya siapa saja yang demikian keadaannya, tersifati dengan tiga sifat yang sangat tercela dan hina ini, fa inna jazaa'ahu hadhihi an-nar, maka balasannya adalah neraka ini, allati hiya kama wasafaha Allah, sebagaimana yang telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-hutamah, neraka yang membakar. Dan sudah ada an-nar ini dari dahulu, sudah Allah ciptakan juga surga dan akal kekal selama-lamanya neraka ini. Tattali' 'alal afidah, lihat sifat neraka al-hutamah ini menembus ke dalam hati-hati manusia. Mu'sadah, ditutup rapat di dalamnya penghuninya. Fi 'amadin mumaddadah, kemudian dicagak dengan tiang-tiang yang kuat, ataupun yang lain mengatakan dia dalam kondisi disiksa, diikat, dibelenggu di dalam tiang-tiang, dirantai lehernya. Ya. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keikhlasan pada ilmu dan juga amal kita, memberikan taufik kepada kita semua untuk kita bisa menjauhi segala perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah dan juga segala perkara-perkara yang bisa mendekatkan kepada neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.